satu kisah telah kita janjikan tuh bersama dalam harap kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu? Kita lewati canda tawa meski esok rintangan menanti. Percaya padaku kasih. Dan walau langit tanpa awan, tiada pelangi setelah hujan, namun ku akan buktikan cinta ini bertuah. Cinta bertuah. Satu kisah telah kita janjikan tuh bersama dalam harap. Kisah ini akan selamanya. Ingatkah kamu saat ku dekatimu? Kita lewati canda tawa meski esok rintangan menanti. Percaya padaku kasih. Dan walau langit tanpa awan, tiada pelangi setelah hujan, namun ku akan buktikan cinta ini bertumbuh bersama. Ini bertuan, oh, cinta ini bertuan, cinta ini bertuan, cinta ini bertuan, cinta ini bertuan.